العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik ibu dan bapak, buku tajwidnya warna hijau daunnya dipegang. Kita coba, akan kami jelaskan secara lengkap, tapi ringkasan. Dari secara umum gamblang, kami berikan gambaran bahwa buku ini isinya begini. Gitu. Nanti secara mendetail penjelasannya, kasetnya atau modul tulisannya, jadi orang bisa memahami. Oh, belajar tajwid itu intinya ini. Pentingnya belajar tajwid itu karena begini. Baik, begitu ya. Baik, di buku tajwid yang ditulis oleh Ahmad Syed Syafi'i halaman 7. Nah, di pasal pertama, di sini bahasannya adalah bagaimana cara membaca ta'awud, basmalah, dan surat. Jadi membaca ta'awud, basmalah, dan surat ini maksudnya mau diputus, mau diwakof, apa mau diwasol, apa disambung. Jadi pelajaran di sini ibarat bawa kendaraan. Belajar tajwid itu sama seperti trik tata cara membawa kendaraan berlalu lintas gitu ya, tata tertib itu. Membaca Al-Quran kan sebetulnya juga perjalanan membaca. Nah ini, jadi halaman 7 pasal pertama ini bahasan cara membaca ta'awud, basmalah, dan surat ini. Kalau ibarat kendaraan, apakah mau berhenti-berhenti menuju suatu tujuan, apa langsung tanpa berhenti. Seperti jalan tol yang terusnya gitu ya. Nah ini, di halaman 7 itu pasal pertama ada cara membaca ta'awud, basmalah, dan surat. Ada yang diputus, itu qat'ul jami. Diputus semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diputus terus hingga akhir. Ada yang diwasol semua. Tapi ada aturannya. Kalau diwasol, ujung-ujung barisnya itu dibunyikan, dibaca apa adanya. Kecuali nanti kalau ada hukum tanwin, berlaku hukum tanwin. Gitu ya, atau di ujungnya matobi'i, nanti ada ketentuan lain. Tapi tetap aja dibacanya seperti apa adanya, baris-barisnya. Nah itu waslul jami, disambung seluruhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hingga akhir ayat semuanya disambung. Ini bagi orang yang napasnya mampu gitu ya. Kemampuan napasnya cukup sampai akhir. Itu di semua disambung. Ada juga basmalah dengan surat disambung, ya, ta'awud diwakafkan. Basmalah disambung dengan surat, kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ta'awud dengan surat dengan bismillah dipisah. Basmalah bismillah dengan surat digabung. Yang keempat, ta'awud disambung dengan basmalah. Tidak disambung dengan surat, ini yang kurang, yang gak beres, yang gak benar. Jadi, gak boleh ya, ta'awud disambung dengan basmalah, tapi tidak disambung dengan surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kurang tepat yang betul, gabung semua ya. Tapi tetap yang paling baik adalah nomor 1, qatul jami, diputus, dibaca tartil. Nah, di halaman 8 pasal kedua, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang pertama qatul kulli, diputuskan, tidak disambung seluruhnya. Ini yang paling selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diputus semua. Ya, yang kedua basmalah disambung dengan awal surat kedua. Akhir surat pertama dihentikan, ini juga diperkenankan. Misalkan kita lagi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Akhir. Nah, jadi basmalah disambung dengan awal surat kedua. Langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Jadi surat pertama dengan bismillah diputus, bismillah dengan surah berikutnya digabung. Itu masih diperkenankan. Atau waslul kulli, disambung seluruhnya. Dari surat akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hingga akhir ayat ya. Ini kalau napasnya kuat. Jadi enggak boleh nyambung tiba-tiba nyuri napas ya. Mendingan yang nomor satu ya. Itu masih diperkenankan juga. Di yang terlarang akhir surat pertama disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakufkan, itu terlarang. Misalnya walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu terlarang. Jadi akhir surat pertama digabung dengan basmalah, basmalahnya malah diputus, tidak digabung dengan surat berikutnya. Nah, ini cara-cara nomor satu ya. Jadi gambaran pasal 1. Baik, itu semua dapat Ibu dan Bapak dapatkan berupa kaset atau CD-nya ya untuk belajar. Jadi belajar kita bukan hanya belajar tiap pagi di Radio Kemeni saja, tapi Ibu dan Bapak bisa mengulang-ulang setiap hari dan setiap waktu. Ada waktu dan kesempatan. Terlebih nanti setelah ada CD tutorial, itu lebih memungkinkan untuk lebih belajar, lebih efektif. Karena menurut penelitian, belajar sambil teori dan melihat dan praktek itu keberhasilannya 70%. Sedangkan hanya mendengar itu hanya 20%. Mendengar dan melihat 50%. Mendengar, melihat, dan praktek itu 70% keberhasilan belajar. Baik Ibu dan Bapak, untuk murotal hari Ahad, Surah Al-Imran ayat 1-32 ya, bisa dipersiapkan Surah Al-Imran untuk hari Ahad. Sabtu dan Ahad ini pengajian di Majelis Ta'lim Radio Kayumanis tidak libur ya. Pengajian seperti biasa, jamnya juga masih seperti biasa. Jam 9 sampai jam 12, kemudian diteruskan jam 13 sampai 17 atau pukul 13 sampai 17. Sedangkan di Depok, Ibu Lisa nih, mohon maaf, ini masih libur ya karena ibu dokternya akhir tahun biasanya ada perjalanan ya. Jadi tahun baru pun, nah, baik Masehi atau Hijriah, nanti Jumat depan masih libur. Jumat depannya lagi baru mulai kembali ya. Itu jadi Jumat depan itu kalau enggak salah tanggal 1 tanggal 2an lah ya, itu masih libur ya, insyaallah. Selasa, Rabu, Kamis tanggal 1, Jumat tanggal 2 masih libur. Untuk di Depok tanggal 3, tanggal 4 di rumah yatim sudah tidak ada libur ya kalau di rumah yatim. Baik, banyaknya yang paham jelas tapi ingin diulang-ulang lagi, baik ya. Saya ulang-ulang karena memang pengulangan ini tidak sia-sia karena ada rekamannya, nanti bisa Ibu dan Bapak dapatkan. Surah An-Nas dilihat lagi ya tajwidnya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya. Lihat sebentar. Saya cek ininya. Dicek. Oh iya dah. Ya. Settingannya sudah. Takut settingannya salah nanti malah enggak keluar ya. Ini kita Ar-Rahman ya. Surah ke-55, tapi sebelumnya banyak yang minta diulang lagi. Ini tajwidnya. Anas dulu, setelah Anas Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal, tuh ya, minal dibaca. Minal jinnati wan nas. Untuk ibu ngikutin suara saya mungkin terlalu rendah ya. Bisa juga kencang. Suaranya agak dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kita lihat tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Tajwidnya. Qul idhar hukum lam mati. Kenapa idhar? Kenapa harus dibaca jelas? Idhar itu jelas. Melebur itu idgom. Samar itu ikhfa. Ikhla bunyi n-nya, bunyi nun matinya jadi mim mati. Ini di sini idharnya idhar lam mati. Kenapa? Karena lam matinya bertemu dengan alif. Nih, lam mati ini lam sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Qul. Qul a'u. U-nya matobi'i. Kenapa matobi'i? Nih. Baris doma dengan waw mati. Tuh. Matobi'i. Tabiat. Orang yang punya tabiat benar, bacanya tidak akan kepanjangan. Kenapa sih matobi'i? Huruf berbaris doma dengan waw mati. Ini doma. Ini waw mati. Qul a'udzu bi ro-ro-nya tebel. Tabkhim. Karena barisnya di atas. Qul a'udzu bi rabb. Bin alif lam ini tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca alif lam samsiah? Kenapa tidak ada tanda bacanya? Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu nun. Kenapa kalau enggak dibaca mah ditulis? Oh, ceritanya lain itu. Ibarat bahasa dalam bahasa Inggris itu the gitu ya. Penghusus. Ini merubah dari pengertian umum dari nakirah menjadi ma'rifah. Nanti kajian khusus tentang alif lam ya. Alif lamnya tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Disebut alif lam syamsiah. Cirinya ada tasdid. Nah ini tasdid ya. Sidah pendobel tasdid. Wah, ba juga ada pendobel ini. Nah iya, ba ada pendobel, hanya dobel saja. Tapi nun ini bukan hanya dobel. Walaupun ini sebetulnya bukan gunnah asli. Gunnah karena disebabkan alif lam. Alif lam syamsiah kan. Nah ini. Nah, karena nunnya bertasdid. Setiap nun dan mim bertasid otomatis jadi ada dengungnya, ada gunnah. Gunnah itu ditahan, dibacanya itu dobel dan dengung. Qul a'udzu bi rabbin bin. Itu ditahan. Bin dengung ke hidung, dobel iya. Bin na matobi'i. Kenapa matobi'i nih? Baris fathah dengan alif. Eh? Fathah dengan alif. Nih, hitam alifnya. Biru, Quran warna mah lebih enak ya, ngejelasinnya. Tuh. Karena saya juga ini ngambil komputernya dari Quran warna. Qul a'udzu bi rabbin nabin gunnah. Matobi'i, baris fathah dengan alif. Tapi matobi'i ini tidak jadi matobi'i lagi namanya. Tuh, berubah. Kalau matobi'i ini bertemu dengan satu huruf hidup, nisin. Jika berhenti membacanya, maka bukan jadi matobi'i lagi di sini namanya. Jadi mad arid disukun. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi panjang. An-nasi jika dihentikan dalam bunyi seakan-akan ada sukun ini. Enggak ada sukun dalam tulisan, dalam bunyi, dalam membaca. Kenapa? Karena berhenti membacanya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sukun, diam. Tapi kalau diterusin, Qul a'udzu bi rabbin nasi malikin nas. Di sini tidak ada madari di sukun. Di sini hanya ini matobi inaknya, sinya kosar, pendek. Tapi kalau dihentikan, nah ini berubah asalnya satu alif jadi dua alif setengah. Atau jadi tiga alif, enam alif, enam alif ya. Tiga alif, enam harokat. Dua alif setengah itu kali dua. Jadi satu alif nilainya dua harokat. Jadi di sini boleh panjangnya dua sampai enam harokat. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Maknya kosor. Kosar pendek. Linya juga kosar. Kinya juga kosar. Ini ya. Tadi kan an-nasi. Kalau ini. Qul a'udzu bi rabbin nasi jika diwasol. Tapi jika dihentikan. Qul a'udzu bi rabbin bin nas. Ayat pertama itu. Jadi panjangnya lima harokat. Namanya mad arid disukun. Nah, malikin nas, mak di sini pendek. Ini bukan alif, ini banyak orang yang keliru baca di sini. Malikin nas bukan. Mak di sini ini lam. Bedanya alif dengan lam apa? Kalau alif itu enggak mungkin nyambung gitu. Jadi yang nyambung begini pasti lam. Kalau alif nih kayak alif nih, putus sudah, tidak bisa bersambung. Itulah bagian dari huruf-huruf egois. Huruf-huruf egois itu huruf-huruf yang gak bisa disambung dengan huruf lain. Seperti alif, waw, ral, ro, zai. Itu ketemu huruf-huruf itu tidak bisa disambung lagi dengan huruf lain. Jadi ini gak mungkin alif. Karena alif itu tidak mungkin bersambung. Nah ini. Malikin. Malikin. Beda dengan surah Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya. Malikin nas, alif lamnya tidak dibaca. Alif lam apa? Alif lam samsiah. Kenapa tidak dibaca? Tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda bacanya? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Cirinya nih ada tasdid. Ya, malikin tuh. Kenapa tuh kalau enggak dibaca mah ditulis? Oh, ceritanya lain itu mah. Ya, alif lamnya dalam pelajaran nahwu dan sorop grammar nanti. Malikin nasi. Jadi dari ki-nya langsung ke nun. Malikin. Lamnya gak dibaca gitu. Malikin. Alif lam ini tidak dibaca. Malikin nasi ila. Itu. Jadi ini si. Naknya sekadar matobi aja panjangnya satu alif. Si-nya kosong. Jika disambung. Tapi jika berhenti lain. Nun ini karena bertasir otomatis jadi gundah. Ditahan dobel dan dengung. Malikin teh, malikin nasi ilahin nas. Tidak ada yang panjang, panjangnya hanya sekedar matobi aja. Tapi matobi ini matobi kan berbaris fathah dengan alif. Jika berhenti membacanya, malikin nas jadi panjang, badari disukun. Ila, i-nya kosor, la-nya panjang satu alif. Karena ada baris berdiri, ini ila, ini mad asli. Itu apa bedanya dengan matobi? Ada orang yang menyamakan. Di kita bedakan ini mad asli, ini baris berdiri. Kalau matobi ada pemanjangnya nih, ada wau, ada ia mati ya, ada wau mati, ya mati sama alif. Itu walaupun ada orang yang menyamakan, sama aja matobi dan mad asli itu juga. Itu ya. Tapi kita bedakan. Ilahin, alif lamnya juga tidak dibaca, alif lam samsiah. Kenapa tidak dibaca? Tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu alif samsiah yaitu nun. Cirinya apa? Nih, tasdid. Di atas alif lamnya kosong, tidak ada apa-apanya. Alif lamnya tidak dibaca. Jadi dari ilah, ya. Nah, ini panahnya langsung ke nun. Bacanya gitu. Ilahin, jangan ilahilnas ya. Ilahin tuh langsung ke nun. Ilahin nas tuh, ya. Ilahin nasiming gitu panjangnya hanya a-nya hanya dua kalau dilatenkan. tu ilahin nasiming. Kalau disambung di wasal. Tapi kalau dihentikan lain lagi. Nunnya gunnah ya, kada bertasdid. Ditahan dobel dan dengung. Nah ini matobi'i. Ilahin nasi. Naknya matobi'i. Berbaris fathah dengan alif. Berbaris fathah dengan alif. Jika berhenti membacanya, ilahin nasi ini dibaca lebih panjang 5 harokat. Kenapa? Tuh, karena setelah matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ilahin nasi, asalnya 2 alif ini A-nya, saya tambahin jadi 5 tuh, atau jadi 6. Ilahin nasi. Ilahin hinna seakan-akan jadi begini, jadi ada sukunnya dalam bunyi ya, bukan dalam tulisan. Ilahinna tidak dalam tulisan tapi dalam bunyi. Ilahinna ya. Nah ini ya. Tuh. Ayat keempatnya. Min nun mati ketemu shin. Dibacanya samar. Ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ini bertemu dengan shin. Tuh. Nun mati, nun sukun bertemu dengan shin. Itu ya. Min syarril. Nun mati ketemu sukun. Ini ya. Kenapa ikhfa? Karena nun sukun, nun matinya ketemu shin. Mesharil, annya n-nya jadi eng. Mesharil, ya, karena nun mati ketemu shin. Meshari, ro ini dibaca tipis, tarkik. Mesharil, alif lam ini alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca nih? Ada tanda bacanya, ada sukunnya. Nih ada sukun. Kenapa ada sukunnya? Tuh. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu waw. Kok hafal? Dari ciri itu juga ada benar. Hafal boleh huruf komariah 14. Ibagi hajjaka wa khob hakimah. Huruf samsiah 14. Ta, sa'da, zara, zaisin, shinsa, tata, zalam, dan boleh. Tapi enggak hafal dengan ciri juga ketemu. Tuh. Misharil. Ada sukunnya. Karena ada sukunnya, ada tanda bacanya. Karena ada tanda baca, maka dibaca. Mesharil. Ya, dibaca lamnya. Mesharil. Alif lamnya enggak dibaca karena diwasol. Itu hanjah wasol. Kalau enggak diwasol, kalau enggak disambung, al-waswas. A-nya dibunyikan. Karena disambung, ini A ini enggak ada barisnya. Mesharil. Tapi kalau dari bacanya dari sini, al. A ini ada barisnya. Itulah hamzah wasal, ya. Itu beda dengan alif. Alif hanya sebagai pemanjang. Mesharil was, mesharil was wa, was washil, ya. Mesharil was, was wa, mete. Mesharil was wasil. Khanas jika dihentikan seperti itu. Di sini panjangnya satu alif matobi'i kan? Kenapa baris fathah dengan alif tuh? Ya, tak tunjukin. Nih. Baris fathah huruf berbaris fathah. Hurufnya mamas apa saja. Hurufnya apa saja yang penting barisnya tuh. Dan jodohnya tuh. Jodohnya fathah dengan alif. Jodohnya kasrah dengan ya mati. Tuh kasrah dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Yang hijau-hijau ini tuh. Ya. Itulah matobi'i. Kalau enggak pasangan bukan matobi'i. Bisa nanti huruf lin. Nah ini jadi kalau enggak memahami dasar ini susah. Gitu ya. Untuk memahaminya. Mesharil. Mesharil. Waswasil khannas. Jadi mad asli ini ada yang bilang matobi'i sama saja. Itu juga. Asal mula bacaan panjang. Berbaris fathah dengan alif. Mesharil waswasil. Alif lamnya dibaca. Alif lam komariah. Kenapa dibaca? Ada tanda bacaannya. Nih sukun. Kan? Tuh sukun. Ini sukun. Nih bulat kecil. Tuh. Itu tak tunjukin. ini ada cirinya. Kalau Samsiah kan enggak ada apa-apa tuh. Tapi setelah Alif Lam Samsiah ini ada tasjid cirinya tuh. Tuh. Tuh. Di sini ada sukunnya. Jadi kalau ada atas lamnya ada tanda baca maka dibaca. Nah, ini nunnya bertasjid gunnah. Gunnah ditahan dan dobel. Ditahan, dobel, dan dengung. Itu sifat gunnah ya, cara bacanya. Gunnah. Cirinya ada tasjid, ada sidahnya. Tuh, ada tasjid. Min syarril waswasil khan gunnah. Na matobi'i, sinya kosor, sinya pendek. Matobi'i ini berbaris fathah dengan alif. Tuh, baris fathah dengan alif. Jika berhenti membacanya, berbaris fathah dengan alif ini, bertemu satu huruf hidup dihentikan, jadi panjang. Jika dihentikan, jadi mad arid disukun. Misyaril waswasil khannas. Panjang kan? Kalau dihentikan. Allazi, ini juga bacaannya panjang satu alif. Ini juga matubi'i. Kenapa? Baris kasroh dengan ya mati. Ya, berbaris kasroh tuh. Berbaris di bawah dengan ya mati. Ini ya mati. Berbaris kasroh. Allazi waswisu fi matubi'i. Ya, kenapa baris kasroh dengan ya mati? Sudu matubi'i juga. Domah dengan waw mati. Jadi ingat hurufnya mah apa saja. Yang penting ini. Kasroh dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Fathah dengan alif. Nih, fathah dengan alif. Fathah dengan alif. Tuh. Ya. Alladhi waswisu fi sudurin. Alif lamnya tidak dibaca. Alif lam samsiah. Sudurin nunnya gunnah. Ditahan dan dengung. Ya. Ditahan dengung. Double. Ya. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Karena dihentikan jadi mad arid disukun. Matobi'i ketemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya, jika dihentikan. Kalau enggak dihentikan, enggak ada. Ya. Tuh. Minal, alif lamnya dibaca. Alif lam komariah. Alif lam yang dibaca karena ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah, yaitu jin. Minal jin gunnah, nunnya bertasjid. Gunnah itu ditahan, dobel, dan dengung. Nih, ada tasjidnya, ada sidahnya. Minal jinnati wan, alif lam ini alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Kenapa kalau enggak dibaca matu jangan ditulis? Itu ceritanya lain. Itu ini tata bahasa. Ketentuannya begitu ya. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Cirinya ada sidah, ada tasdid. Alif lamnya tidak dibaca. Minal jinnati wan ini nunnya ya wan nyamber ke sini wan nahnya matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan nih ya ni gunnah wan jadi mad arid disukun dibaca panjang lima harokat jika berhenti membacanya tuh setelah itu nanti saya siapkan sudah ada isinya. Kalau tadi kan belum ada isinya. Isinya baru dipijit keluar isinya. Ini isinya ada itu. Qul idhar. Pertanyaannya kenapa idhar? A'u kenapa matubi'i? Dijawab. Qul a'udhu bi rabbin. Kenapa alif lam samsiah? Binnas. Kenapa binnas? Kenapa ditahan? Kenapa madari disukun? Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin, lihat kenapa alif lam samsiah? Malikin nas, kenapa mad arid disukun? Ila, kenapa mad asli? Dijawab, baris berdiri adanya selain di alif dan di hadomir. Ilahin, kenapa alif lam samsiah? Karena tidak ada tandanya di atas alif lamnya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu nun. Ilahin nas, kenapa mad arid disukun? Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Mia kenapa ikhfa nun mati ketemu shin. Mia syarril. Syarril. Kenapa alif lam komariah? Ada cirinya sukun. Kenapa ada sukun? Setelah alif lam bertemu huruf komariah itu waw. Dibaca alamnya. Mia syarril waswa. Kenapa matobi? Baris patah dengan alif. Min syarril waswasil. Kenapa alif lam komariyah? Ada cirinya sukun. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariyah itu kho. Khon, kenapa gunnah? Nunnya bertasjid. Khonnas, kenapa madari disukun? Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Alladhi, kenapa matobi? Baris kasroh dengan ya mati. Alladhi waswisufi, kenapa matobi? Baris kasroh dengan ya mati. Sudu, kenapa matobi? Baris domah dengan waw mati. Fi sudurin, kenapa alif lam samsiah? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu alif samsiah itu nun. Cirinya ada tasjid, ada sidah. Fi sudurin nas, kenapa matari disukun? Karena matobinya berhenti ketemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya. Jika tidak berhenti, matari disukunnya tidak ada. Minal alif lam komariyah, kenapa alif lam komariyah? Minal jin, kenapa gunnah? Karena nunnya bertasjid. Bagaimana cara baca gunnah? Ditahan dobel dan dengung. Minal jinnati wan, kenapa wan alif lam samsiah? Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu samsiah itu nun. Kenapa? Cirinya ada sidah, ada tasdid. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena alif lam samsiah. Karena bertemu nun setelah alif lamnya. Setelah alif lam bertemu samsiah itu nun. Cirinya sidah, tasdid. Di atas alif lamnya tidak ada apa-apa. Bacanya nyamber. Wan. Wannas minal jinnati wannas. Pinterlah insyaallah ya. Itu. Hari ini ngaji ya. Ini bukan rekaman, ini langsung. Saya bikin sampai 4 kali ya. Ya itulah resiko pekerjaan. Jadi saya bikin kemarin itu settingannya ternyata bukan 600 x 800 tapi 1200 x 78. Jadi kalau di komputer yang Pentium 1, Pentium 2 itunya gambarnya kepotong gitu. Harusnya 600 x 800. Biar di komputer manapun bisa itu Pentium 1, Pentium 2. Yang penting ada CD-ROM-nya. Iya, canggih kan? Insyaallah. Berkat doa ibu dan bapak. Berkat kita belajar bersama. Karena Allah memberikan jalan. Bagi orang yang usaha, ikhtiar, bersilaturahmi, belajar, pasti ada jalan keluarnya. Ini ya. Ini banyaknya permintaan ingin lagu. Tapi saya sarankan lagu saya bukan lagu Kori dan Koriah. Saya hanya sekedar tidak sumbang aja. Boleh belajar lagunya. Karena kalau belajar lagu yang lebih profesional nanti dengan Kori dan Koriah ya. Itu. Ini surah Ar-Rahman. Banyak yang bertanya, Pak Ari saya mau saum. Boleh ya, Muharram. Dari tanggal 1. Itu. Tanggal 10-nya kan lebaran yatim. Itu. Tapi ingat, lebaran itu ya. Istilahnya lebaran yatim. Jadi memberi yatim itu bukan tanggal 10 aja, 10 Muharram. Tapi di hari-hari lain, karena yatim kan hidupnya bukan sehari. 10 Muharram disantuni, bagus. Tapi hari-hari lain juga diperhatikan. Nah ini ya, kita banyak yatim. Di yatim di kita kan semuanya ada 100 lebih. Gitu. Karena satu dan lain hal menciut, sekarang hanya 30. Gitu. Jadi kalau ngasih yatim, kasih juga pengurusnya. Ya, banyak ibu-ibu yang ngurusin di sana kan. Itu sering ada apa acara apa 30 aja. Ya kan Bu Homsa, Bu Neti, Bu Tris itu ya, Bu Butpaina banyak di sana yatim. Gitu. Jadi dibagi minimal kalau ngasih besek itu 40, kasihan mereka. Gitu. Saya emang gak usah dipikirin lah, ada yang dimakan, enggak ada mah ya enggak apa-apa. Itu ya, kasihan mereka. Mereka kan pengurus juga, gitu. Inilah kadang-kadang kita masjid ngasih sama anak yatim, sama fakir miskin. Pengurus masjid gak dipikirin. Mereka juga gak punya gaji kok. Mereka tuh mengabdikan hidup dirinya di masjid. Jangan, karena gak dikasih, akhirnya uang kencrengannya diambil. Nah, ini jadi gak beres, kan. Lihat ya. Jadi hari ini ngaji taklim. Untuk hari Ahad, besok Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 1-32. Dilihat ya surah Ar-Rahman, surah ke 55 ya. Nih, sudah ada tulisannya. Surah Ar-Rahman. Ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tuh. Nggak dibaca kan alif lamnya, alif lam samsiah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Di sini dibaca karena ada tanda baca. Berbeda kan? Ini alif lam syamsiah, ini alif lam qamariyah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Di sini baris berdiri itu mad asli. Ini juga mad asli. Ada yang bilang ini sibhul badal. Disamakan dengan badal karena berdirinya di alif. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal alif lam qamariyah, alif lam dibaca. Ya ikhfa nih coklat ya. Quran berwarna itu enak. Setiap yang coklat itu ditahan. Bisa idgom, bisa ikhfa, ya. Bisa idgom biguna. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ash alif lam samsiah tidak dibaca kan? Asy-syamsu wal qamar bulan. Ini matahari ini tuh lihat. Ini matahari alif lam samsiah syamsun. Qamar bulan. Nah ini ngambil dari sini bahasanya. Syamsun matahari, qamar bulan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Madar di sukun. Ini juga madar di sukun. Insan, Quran, bayan, Rahman. Jika dihentikan madar di sukun. Wan. Ya, alif lam samsiah tapi nunnya jadi guna. Ini kol-kolah merah. Jimnya. Wan. Wan-najmu wasyajaru yasjudan. Mad alif sukun. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was alif lam samsiah. Was-samaa'a matobi ketemu hamzah satu kalimat, satu rangkaian, satu kata. Jadi mad wajib muttasil. Rafa'aha matobi'i. Wa wada'al alif lam qamariyah. Mi matobi'i. Za matobi'i. Karena bertemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya. Maka jadi mad ardi sukun. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Coba dari atas. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wa wada'al 'ain. Wa wada'al mizan. Alla ayat 8-nya ya. Masih surah Ar-Rahman surah ke-55. Alla matbi'i. Kalpok kol-kolah sukro. Ini ada sukro-nya, ada sukunnya. Ya. Kol-kolah sukro saya bilang. Karena ada sukun. Karena sudah mati. Dan di tengah. Tapi kol-kolah sukro kalau di akhir juga jadi kubro. Alla tapo. Gaulin. Alla tapo. Gaufil mizan. Setiap yang hijau, matobi'i. Panjang. Satu alif. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mad alif disukun. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wa nakhlu zatul akmam. Wal habbul asfi wal rayhan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bisa satu, bisa banyak. Karena di surah Ar-Rahman ini ada 31 pengulangan. Ini ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. A-nya panjang. Ya. Badal. Simpul badal. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Variasi lagu nanti macam-macam. Khalaqal insana min ikhfa. Ya ikhfa. Sa madabi. Khalaqal. Alif lam qomariyah. Khalaqal insana min. Ikhfa juga nun mati ketemu sad. Min sal. Idhar hukum lam mati. Min sal salin kal fakhar. Wa khalaqal. Alif lam qomariyah. Alif lam dibaca, ada sukunnya tuh. Wa khalaqal jan. Ja. Dan tabi'i ketemu nun bertasdid. Jadi mad ladzi musaqqal kalimi. Sama seperti walad dallin. Wa khalaqal jan min marijim min nar. Min jadi mim idgum bigunnah. Nun mati ketemu mim. Cirinya sidah. Mimari jin, jin jadi jim. Ini juga dibaca satu. Ini juga idgham bi gunnah. Ini nun mati ketemu mim. Ini kasrah ta'in. Tanwin ketemu mim. Min ini juga idgham bi gunnah. Nun mati ketemu nun. Mimari jim minar. Fabi ayyi ahla'i rabbi. Bikuma tukaziban. Tuh, mad asli, mad tabi'i sama aja. Ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya, jadi mad asli disukun. Rabbul masyriqai kai lin. Enggak panjang, karena tidak pasangan. Pasangan patah itu dengan alif. Ini patah dengan ya mati. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ini bukan mad aridi sukun di sini, mad lain. Walaupun ada orang yang menyamakan. Sama aja, memang sama mad aridi sukun. Mad itu kan panjang, aridoh baru, sukun mati. Baru dimatikan. Sama aja. Tapi kita bedakan kalau mad aridi sukun sebelumnya mad tobi'i. Kalau mad lin ini ayat 17 ini sebelumnya huruf lin. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nada disukun. Marajal. Alif lam qomariyah. Alif lam dibaca. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yab yab. Baiklah, sukro. Ada sukronya itu, ada sukunnya. Yab yab ghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Lu' tuh, lu'lu'u. Ini kan kalau di kitab, di Quran berwarna, ini oren warnanya. Yang oren enggak dibaca, hamzahnya aja. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Amad badal, lamad wajib mutasil, rohnya tebel, rabbikuma maknya matubi'i, tukadziban mad aridi sukun. Walahul jawaril musya'atu fil bahri kal'alam. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Tuh, jadi ngerti tajwid, paham, paham semuanya. Nanti belajar lagunya, itu ya, lagu sekedar tidak sumbang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Besok kita teruskan ya. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Besok kita teruskan untuk murotal hari Ahad, hari Minggu, Surah Ali Imran ayat 1-32. Hari ini jangan lupa ya, ini tanggal 26-27 ya. 27. Kita ada pengajian di Majelis Taklim Radio Kayu Manis seperti biasa, tidak diliburkan. Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.